Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Apa hukum memelihara burung dara atau merpati? Barakallahu fikum. Dalam hal ini ada hadis khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abi Hurairah rawahu Abu Dawud dan Shahih Al-Albani. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yatba'u hamama. Faqala syaitan yatba'u syaitana. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang mengikuti merpati, yakni bermain-main dengannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaitan yatba'u syaitana. Sungguhnya dia setan dan mengikuti setan. Pemiliknya dikatakan setan, burungnya dikatakan setan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ini adalah perbuatan yang haram. Jadi dilihat untuk apa dia bermain-main atau dia memelihara. Jika dia memeliharanya untuk diambil telurnya dan dia makan, dan itu jarang, bukan burung puyuh. Kalau burung puyuh iya, diambil telurnya. Nah, hadza. Atau jika dia di sini memelihara burung itu untuk diambil suaranya yang indah. Tidak ada keindahannya suaranya dari burung merpati. Nah, ada. Tapi kemudian dia memelihara dilihat karena bagusnya atau eloknya. Kurang juga burung merpati. Tapi tidak sebagaimana burung-burung yang berwarna-warni seperti itu. Ada. Nah, kalaupun dia tetap untuk anaknya dikurung, nah, untuk hanya lihat-lihatan saja tidak ada masalah. Baik, tapi kalau dia bermain-main dengannya, nah, apalagi diterbangkan sana, baik, kemudian nah, kembali burung itu terbangkan lagi tempat jauh dan kembali lagi, habis waktu dia untuk main-main seperti itu. Ini syaitan yatba'u syaitana. Nah, ada. Kalau dia sekarang hanya memelihara dan dia lepas begitu saja di ya, di atas rumahnya atau di sangkarnya yang terbuka seperti itu, maka dilihat apakah memudaratkan tetangganya apa tidak. Nah, kalau ternyata dia di sini merugikan tetangganya dengan kotorannya, nah, jangankan burung merpati, semua dari peliharaan kita tidak boleh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jara. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan mengganggu tetangganya. Kita buang sampah saja ke halaman atau ke jalan yang di situ mengganggu saudara kita, tidak boleh. Demikian juga burung, ayam, atau apa saja. Jangan sampai mengganggu saudara kita dengan kotorannya, dengan baunya, dan yang lainnya. Hal. Jadi dilihat dari seorang nah, memelihara baik itu burung merpati atau yang lainnya, hanya saja burung merpati di sini langsung ada nasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaitan yatba'u syaitana. Hal. طيب نكتفي هذا القدر الى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.